Antum akhi, contoh huruf dan isim sebagai kalam. Hah? Fil masjidi. Antum, contoh huruf dan isim sebagai kalam. Hah? Hah? Fi'il dan isim. Istaqim itu fi'il dan apa? Huruf dan isim. Kalau istaqim, fi'il dan isim. Huruf dan isim sebagai kalam. Dua kata saja. Satu huruf, satu isim. Hah? Apa? Masa enggak bisa? Huruf dan isim cuma dua kata. Yang satunya huruf, satunya isim. Dan maknanya menjadi kalam. Contohnya apa? Tadi fil masjid. Ini minal masjid. Antum? Ilal masjid. Antum ya. Contoh. Huruf dan isim sebagai kalam. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Satunya huruf, satunya isim. Hah? Ilal bait. Minal bait, fil bait. Antum, mujahid. Nggak bisa, karena nggak ada maknanya. Maknanya apa fil masjid? Jadi masjid apa? Ada apa di masjid? Kan nggak ini? Kalam lafzul mufid. Kalam al-lafzul mufid. Kalau isim dengan huruf, tidak ada maknanya. Berarti bukan apa? Bukan kalam. Bukan lafzul mufid. Taib. Contoh isim yang bermakna umum. Yufidul umum. Contoh isim yufidul umum. Ah, Abu Man, Abu Faruk. Hasan tabarakallahu fik. Contoh isim yufidul itlaq. Antum akhi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah, itu yang mana? Makna itlaqnya yang mana? Alhamdu itu bermakna umum, bukan itlaq. Bukan itlaq. Antum ya Jabir. Hah? Apa? Rabbul alamin. Yufidul itlaq. Dohara Muhammadun kalban. Kalban. Doraba Muhammadun kalban. Doraba Muhammadun kalban. Yufidu al-itlaq. Karena apa? Nakirah fi siyaki al-isbat. Taib labas. Nakirah fi siyaki al-isbat. Taib. Demikian pula ada doraba di situ. Ada fi'il doraba. Yufid al-itlaq. Yufid al-itlaq. Taib. Nuwasil insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Aqsamul kalam. Pembagian al-kalam. Yang qasimul kalam. Bi'tibari imkani wasfihi bis-sidqi wa adamihi ila qismain. Yang qasimul kalam. Bi'tibari imkani wasfihi bis-sidqi wa adamihi ila qismain. Khabarin wa insya'in. Al-kalam terbagi dari sisi kemungkinan disifatkan dengan kejujuran dan kedustaan kepada dua bentuk. Pembagian al-kalam dari sisi disifatkan dengan dusta, dengan kejujuran atau dusta terbagi dua bentuk. Khabar dan insya. Khabar dan insya. Fal khabar, yang pertama, khabar itu adalah ma yumkinu ayyusafa bisidqi awil kadhib lidzatihi. Ma yumkinu ayyusafa bisidqi awil kadhib lidzatihi. Khabar adalah sesuatu yang mungkin disifatkan dengan jujur atau dusta karena zatnya. Jujur atau dusta karena zatnya. Ini makna khabar. Kalau ada yang menyampaikan kepada kita suatu khabar, maka khabar tersebut bisa dikatakan ini jujur atau ini khabar yang dusta. Lizatihi, karena zatnya. Karena zatnya. Nanti ada penjelasan. Kalau bukan karena zatnya, seperti dikarenakan karena apa yang menyampaikan hal tersebut seperti Allah dan Rasulnya, maka tidak mungkin disifatkan dengan al-kadzib, hanya bisa disifatkan dengan as-siddiq. Taib. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan ucapan kita, ma yumkinu ayyusafa bisidqi awil kadzib al-insya. Apa yang mungkin disifatkan dengan jujur atau dusta adalah al-insya. Al-insya itu enggak bisa disifatkan ini jujur atau dusta. Kenapa? Karena dia bukan khabar. Ya, misalkan al-insya, perintah dan larangan. Misalkan saya perintahkan, tolong ambilkan air. Maka tidak bisa dikatakan, kamu dusta. Kenapa? Karena itu perintah, bukan sebuah apa berita. Baik, ini mana al-insya? Li'annahu la yumkin fihi dzalik. Karena al-insya tidak mungkin disifatkan dengan dusta atau jujur. Fa'inna madlulahu laisa mukhbaran anhu. Sebab madlulnya, penunjukan katanya, bukanlah sesuatu yang dikabarkan. Hatta yumkina ayyuqal sidqun aw kadzibun, sehingga mungkin dikatakan ini adalah jujur atau dusta. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari ucapan kita lidzatihi, karena zatnya, yang dikarena zat khabar tersebut adalah al khabaru alladhi la yahtamilu sidq aw la yahtamilu al kadzib bi'tibari al mukhbir bihi. keluar dari ucapan kita karena zatnya adalah suatu khabar yang tidak mengandung kejujuran atau tidak mengandung kedustaan apabila dilihat dari sisi yang menyampaikan berita tersebut. Apabila dilihat dari sisi yang menyampaikan berita tersebut. Jadi ada berita yang sama sekali tidak mengandung kejujuran. Dan ada yang sama sekali tidak mengandung kedustaan sedikit pun. Wadhalika annal khabar min haythul mukhbir bihi thalathatu aqsam. Dan yang demikian itu karena khabar dari sisi yang menyampaikan khabar tersebut terbagi menjadi tiga. Al-awwal yang pertama, ma la yumkinu wasfuhu bil kadhib ka khabarillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam athabit anhu. Seperti yang pertama adalah yang tidak mungkin disifatkan dengan dusta, seperti khabar Allah dan rasulnya yang sabit darinya, yang sahih firman Allah dan hadis yang sahih. Ini tidak mungkin dikatakan dusta, sudah pasti benar. Kenapa? Karena dilihat kepada al-mukhbir bihi, yang menyampaikan. Karena Allah yang menyampaikan, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, maka ini sudah pasti benar. La yahtamilu al-kadhib. Baik. Asani yang kedua, ma la yumkin wasfuhu bisidqi. Sebaliknya, yang tidak mungkin disifatkan dengan kejujuran atau kebenaran, tidak mungkin dipercaya, tidak mungkin dibenarkan. Kal khabari anil mustahil syar'an au aqlan. Seperti khabar tentang sesuatu yang mustahil, baik secara syariat maupun secara akal yang sehat. Fal awwal, contoh yang pertama, yang mustahil secara syariat, ka khabari mudda'ir risalah ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti khabar tentang orang yang mengaku rasul setelah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengaku nabi setelah diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sudah pasti dusta. La yahtamilul kadhib syai'an. Tidak mengandung la yahtamilus sidq syai'an. Tidak mengandung kejujuran sedikit pun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat ke-40. Maka orang yang mengaku rasul sudah pasti khabarnya itu dusta. Wasani, contoh yang kedua, yang mustahil secara akal, kal khabar an ijtima'in naqidain. Seperti berita tentang bersatunya dua yang saling bertentangan. Bersatunya dua perkara yang saling bertentangan. Kal harakati wassukun, seperti bergerak dan diam fi ainin wahidatin fi zamanin wahidatin, pada benda yang satu dan saat yang sama. Contohnya apa? Ada orang mengatakan, coba lihat, masjid ini diam tapi dia bergerak. Ini mungkin atau tidak mungkin? Diam tapi bergerak. Mungkin atau tidak mungkin? Hah? Mungkin atau enggak mungkin? Baik. Maka ini mustahil. Contohnya orang mengatakan, di sini panas sekali, tapi kok dingin juga ya? Nah, ini mustahil. Ini mustahil terjadi. Walaupun yang mengatakan ini seorang yang terpercaya, seorang yang thiqah, karena dia mengabarkan sesuatu yang mustahil, baik secara syariat maupun secara akal, kita tidak percaya. Jadi, bukan berarti penyampaian orang yang thiqah itu seluruhnya harus kita ambil, tidak. Iya, harus dilihat bagaimana kabar yang dia sampaikan. Kalau bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan akal yang sehat, maka khabar tersebut tertolak. Ats-tsalits, yang ketiga. Ma yumkinu ayyusafa bis-sidqi wal kadhib. Apa yang mungkin disifatkan dengan benar atau dusta? Jujur atau dusta? Ini dilihat dari sisi apa? Al-mukhbir bihi, yang menyampaikan. Imma 'ala sawa, apakah secara sama, yakni kemungkinan benar dan kemungkinan jujurnya sama? Au ma'arujhani ahadihima, atau bersama kuatnya salah satu dari keduanya. Lebih condong, lebih kuat benarnya daripada dustanya. Atau sebaliknya, lebih benar atau lebih condong dustanya daripada benarnya. Contohnya adalah ka ikhbari syakhsin an kudumi ghaibin wa nahwihi. Seperti pengabaran seseorang tentang datangnya orang yang ghaib. Orang yang apa? Tidak ada, dan yang semisalnya. Orang yang tadinya tidak ada, kemudian dia katakan si fulan sudah datang. Maka pengabaran seperti ini, selain daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengandung kebenaran dan kejujuran. Apakah kebenaran dan kejujuran itu dalam kadar yang sama, atau ada satu yang lebih rajih, ada satu yang lebih kuat? Tergantung orangnya. Berarti ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, kalau orangnya terkenal dengan kejujuran, maka lebih kuat kepada kebenaran. Orangnya terkenal jujur, tidak suka berdusta. Maka lebih rajih yang dia sampaikan adalah kebenaran. Sebaliknya, kalau orang itu dikenal dengan pendusta, maka yang dirajihkan adalah kabarnya dusta. Jangan percaya. Kemudian, kalau orang yang tidak kita kenal, apakah dia jujur atau pendusta, maka ini mungkin alas sawa. Bisa jadi, kabarnya mengandung kedustaan dan mengandung kejujuran. Baik. Ini al-khabar, pengecualian al-khabar yang keluar dari lidzatihi, dilihat dari sisi al-mukhbir bihi. Kita masuk pada aqsamul kalam yang kedua, yaitu al-insya. Pembagian al-kalam yang kedua adalah al-insya. Qala syekh, wal-insya ma la yumkin ayyusafa bis-silqi wal-kadzib. Dan al-insya adalah sesuatu yang tidak mungkin disifatkan dengan benar atau dusta, dengan kejujuran atau kedustaan. Tidak bisa kita katakan ini dusta, ini benar. Wa minhul amru wan nahyu. Di antara bentuknya adalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Demikian pula yang sifatnya istifham. Sifatnya istifham, pertanyaan. Kalau seorang bertanya kepada kita, orang yang bertanya kepada kita, tidak mungkin kita katakan kamu dusta. Sebab dia bertanya. Bukan suatu kabar yang dia sampaikan kepada kita. Demikian pula tarajji, mengharapkan sesuatu. Atau tamanni, berangan-angan. Tidak bisa kita katakan kamu dusta. Iya. Dan Syekh rahimahullah ta'ala memberikan contoh al-amru wa nahyu. Contoh al-insya adalah perintah dan larangan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Perintah Allah, sembahlah Allah. Enggak bisa dikatakan itu dusta atau benar. Sebab ini bukan perintah, apa bukan khabar, tetapi perintah yang harus dilaksanakan. Dan juga la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Meskipun sebetulnya di situ juga mengandung khabar. Sesungguhnya di situ juga mengandung khabar. Iya, karena ini perintah Allah. Kenapa saya katakan mengandung khabar? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah wa'budullah dan sembahlah Allah saja mengandung khabar bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang boleh disembah. Demikian pula wala tusyriku bihi syai'an, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala juga mengandung khabar apa? Bahwasannya semua yang dipersekutukan selain Allah adalah batil. Baik. Wa qad yakunul kalam khabaran insya'an. Dan bisa jadi pula al-kalam itu memiliki dua makna, khabaran insya'an. Bermakna khabar dan bermakna insya' bi'tibarain, dilihat dari dua sisi. Dilihat dari dua sisi. Qasiyagil uqud al-lafdiyah, seperti apa? Lafaz-lafaz uqud atau apa makna sighah? Apa? Sighah? Lafaz apa? Uqud, perjanjian-perjanjian. Mithlu bi'tu wa qabiltu. Ini lafaz perjanjian dalam jual beli. Bi'tu wa qabiltu. Wa qabiltu. Ini sighahnya. Ini yang namanya sighah. Bi'tu wa qabiltu. Aku jual dan orang yang membeli mengatakan wa qabiltu. Aku terima. Baik. Fa innaha bi'tibari dilalatiha ala ma fi nafsil 'aqid khabar. Sesungguhnya lafaz ini dilihat dari sisi penunjukannya terhadap apa yang ada pada diri orang yang membuat akad tersebut adalah khabar. Adalah apa? Khabar. Wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya'. Dan apabila dilihat dari sisi pelaksanaan akad atasnya atau terlaksananya akad tersebut adalah insya'. Adalah insya'. Maksudnya apa? Orang yang mengatakan bi'tu misalkan. Orang yang mengatakan bi'tu. Aku jual ini kepadamu. Maka ini mengandung khabar bahwa barangnya itu mau dijual. Barangnya itu mau dijual. Kemudian apabila dia mengatakan qabiltu, maka berarti dia mengabarkan dia sudah menerima barang tersebut. Dia menyetujui penjualannya. Ini dari sisi apa khabar. Kemudian dari sisi insya menunjukkan bahwasannya kepemilikan. Dari sisi insya menunjukkan bahwasannya akadnya itu sudah sah. Akadnya itu sudah sah. Baik, ini penjelasannya. Jadi dari sisi khabar menunjukkan bahwasannya kepemilikan barang itu sudah berubah. Dan dari sisi insya menunjukkan akadnya itu sudah sah. Baik. Wa qad ya'til kalam bi suratil khabar wal murad bihi al insya. Wabil aks. Ini kata Syekh, ini sudah keluar dari pembagiannya. Sekarang ini pembagian yang ketiga. Bisa dikatakan pembagian yang ketiga. Wa qad ya'til kalam bi suratil khabar wal murad bihi al insya. Wabil aks li faidah. Dan bisa jadi al kalam dalam bentuk al khabar, namun dimaksudkan dengannya adalah al insya. Bisa jadi al kalam dalam bentuk khabar, namun yang dimaksudkan dengannya adalah al insya. Atau sebaliknya, dalam bentuk insya, namun dimaksudkan adalah al khabar. Li faidah, karena adanya suatu faidah yang diinginkan di balik itu. Misalul awal, contoh yang pertama, yakni al khabar di makna al insya. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Surat Al-Baqarah ayat ke-228. Dan para wanita-wanita yang ditalak, maka mereka menunggu selama 3 qur'un. Yakni 3 kali suci dari haid. Ini masa iddah mereka. Tidak boleh dinikahi oleh selainnya atau oleh apa yang mentalaknya, suaminya kalau talak pertama dan kedua, atau oleh selainnya pada talak yang ketiga, sampai dia melewati thalathata quru, 3 kali suci dari haid. Maka ini adalah sebuah khabar. Tetapi maknanya adalah apa? Insya, perintah. Perintah kepada para wanita, mereka tidak boleh dinikahi, atau kepada para wali tidak boleh menikahkan para wanita yang ditalak itu, kecuali setelah melewati 3 kali suci dari haid. Iya. Maknanya apa? Faidahnya apa? Adalah sebagai taukid, ya, sebagai penekanan. Ada penjelasan Syekh, faqauluhu yatarabbasna. Firman Allah Subhanahu wa taala yatarabbasna, para wanita tersebut menunggu bi suratil khabar, dalam bentuk khabar, wal muradu biha al amr. Namun yang diinginkan dengannya adalah perintah. Wa faidatu dzalik, faidahnya adalah ta'kidu fi'lil ma'muri bih, untuk menekankan atau menguatkan keharusan melakukan apa yang diperintahkan. Hatta ka'annahu amrun waqi'un, sampai seakan-akan perintah tersebut adalah sesuatu yang sudah terjadi. Yutahaddatsu anhu, dan dibicarakan. Kasifatin min sifati al-ma'mur, sebagaimana dia merupakan sifat dari sifat yang orang yang diperintah tersebut. Maka seakan-akan ini sudah sifat wanita-wanita yang ditalak. Sifat mereka harus menunggu minimal 3 kali haid atau suci dari haid, baru kemudian boleh dinikahi. Demikian pula dalam ayat yang lain, ini sebagai faedah tentang wanita yang ditinggal mati suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhuri wa ashra." Surat Al-Baqarah ayat ke-224. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, dan mereka meninggalkan istri-istri, maka para istri tersebut menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun kalau hanya dicerai, maka 3 bulan saja. Afwan, bukan 3 bulan, tapi 3 kali haid. 3 bulan itu kalau dia sudah tidak haid. Nanti akan datang dalam pembahasan talak, 3 bulan itu kalau dia sudah tidak haid. Wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, maka 3 bulan. Atau wanita yang belum haid, ya, wanita yang belum haid, belum sampai masa haid atau sudah tidak haid, maka 3 bulan. Adapun kalau dia masih haid, bisa lebih dari 3 bulan, kalau haidnya mungkin lama. Iya. Dan di sini, demikian pula, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, itu dia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Berarti berapa hari itu? 130 hari. 4 bulan 10 hari. Taib. Hah? 4 bulan 10 hari baru boleh dinikahi. Ini khabar, namun bermakna apa? Amr, bermakna amr. Wa mithalul aks, dan contoh sebaliknya, yakni contoh al insya bermakna al khabar. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Surat Al-Ankabut ayat ke-12. Baik. Ini contoh apa? Al-insya bima'anal khabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, apa kata mereka? Ittabi'u sabilana, wal nahmil khatayakum. Ikutilah jalan kami dan biarkanlah kami menanggung dosa-dosa kalian. Ini ucapan orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Ikutilah jalan kami, biarlah kami yang menanggung dosa-dosa kalian. Faqauluhu wal nahmil, maka ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan orang-orang kafir tersebut, biarlah kami akan membawanya di suratil amr dalam bentuk perintah. Wal murad biha al khabar, namun yang dimaksudkan di situ adalah al khabar, yakni ay wa nahnu nahmil, dan kamilah yang akan menanggung. Dan ini tentunya mustahil itu terjadi. Itu mustahil itu terjadi. Namun ini hanya sebagai contoh saja. Ini mustahil terjadi namun digunakan sebagai contoh bahwasannya ini adalah insya bimakna al-khabar. Bimakna al-khabar. Baik. Sehingga apa? Kalau bimakna khabar bisa disifatkan dengan apa? As-sidqu awil kadzib. Dan ini apa? Layak disifatkan dengan apa? Sidq atau kadzib? Hah? Al-kadzib. Dusta. Enggak mungkin dia bisa membawa apa? Dosa-dosa mereka. Kenapa? Kenapa kita disifatkan secara dusta? Hah? Apa? Kenapa? Berita? Ya. Dari dilihat dari sisi al-mukhbir bihi. Ya betul, bertentangan dengan dalil. Tapi sekarang kita bicara tentang al-kalam. Kenapa kita sifatkan dia berita secara dusta? Dilihat dari sisi apa? Al-mukhbir bihi. Kenapa al-mukhbir bihinya? Hah? Mala yumkin ayyusafa bisidqi li'annahu al-khabar an al-mustahil. Mustahil mada? Syar'an wa aqlan. Syar'an. Tidak mungkin. Sebab dia mustahil secara syariat. Baik. Wa faidatu dhalik. Cuma ini diambil sebagai contoh. Bahwa mungkin saja insya bermakna khabar. Faidahnya apa? Tanzilu syai' al-mukhbar anhu manzilat al-mafrudi al-mulzami bih. Meletakkan sesuatu yang dikabarkan tersebut dalam posisi sesuatu yang wajib dan harus dikerjakan. Sesuatu yang wajib dan harus dikerjakan. Iya. Ini faidahnya. Ini faidahnya. Baik. Alhamdulillah. Kita sudah selesai dari aqsamul kalam. Fi soal. Fi iskal. Lah, ini insya dilihat dari sisi tarattub al-aqdi 'alaiha. Tarattub al-aqdi 'alaiha. Bukan dari sisi apa? Al-khabar. Al-khabar ma fi nafsi al-aqid. Ini dilihat dari dua sisi. Jadi insya itu bukan cuma sekedar amar wa nahyu. Kan tadi ana sudah bilang bisa jadi istifham. Ya. Saya bertanya sama antum, ya akhi, berapa umurmu? Enggak bisa antum katakan kamu dusta. Nanti antum jawab baru mungkin ana bisa katakan kamu dusta. Sudah tua bilang masih muda. Contohnya gitu. Jadi insya itu enggak mesti dalam bentuk amar wa nahyu, dalam bentuk istifham, at-taraji dan tamanni. Disebutkan oleh Syekh dalam syarahnya. Wa minhul istifham wa taraji wa tamanni. Taraji ungkapan yang berupa pengharapan dan tamanni yang berupa angan-angan. Baik. Paham tum? Fi iskal? Soal? Dipahami semua ya? Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.